Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Qawaid Fi Tauhidir Rububiyah Wal Uluhiyati Wal Asma'i Was Sifat, kaidah-kaidah Tauhid Rububiyah, Uluhiyah dan Al Asma' Was Sifat, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Walid bin Rashid As-Su'aidan Hafizahullah ta'ala. Kita masih dalam pembahasan kaidah-kaidah Tauhid Rububiyah, memasuki kaidah yang ke-10. Penulis Hafizahullah ta'ala berkata, Al-Qa'idatul Ashirah. Al-Qa'idatul Ashirah, kaidah yang ke-10. La mudabbira wa la musarrifa li hadzal kaun 'ala al-haqiqati illa Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada pengatur atau zat lain selain Allah Azza wa Jalla yang melakukan tindakan terhadap alam ini secara hakiki kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang mengatur dan yang melakukan tindakan-tindakan di alam ini secara hakiki kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Kaidah ini beliau simpulkan dari kitab Al-Istiqamah karya Syekhul Islam, juz pertama, halaman 147. Inilah jemaah sekalian, di antara keyakinan yang harus kita miliki terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan ini bagian dari Tauhid Ar-Rububiyah, mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, yaitu kita meyakini Allah Esa, Allah yang satu saja yang melakukan perbuatan-perbuatannya. Tidak ada selain Allah yang melakukan perbuatan Allah, atau bersekutu dengan Allah, atau membantu Allah di dalam melakukan perbuatan-perbuatannya, seperti mencipta, menguasai, dan mengatur alam ini. Maka inilah Tauhid Rububiyah. Oleh karena itu, termasuk kaidah Tauhid Rububiyah adalah kita mengimani tidak ada yang mengatur alam ini, tidak ada yang mengatur seluruh makhluk secara hakiki kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti mengatur kehidupan dan kematian, mengatur rezeki bagi makhluk, yang mengatur kemanfaatan ataupun kemudaratan, yang menetapkan hamba itu bahagia atau hamba itu celaka, yang mengatur turunnya hujan, yang mengatur tumbuhnya tanaman, semuanya yang mengatur adalah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada selain Allah yang mengatur urusan-urusan di muka bumi ini secara hakiki, sebagaimana Allah tegaskan di dalam banyak ayat. Disebutkan oleh penulis, di antaranya dalam surat Yunus ayat ketiga, Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa atau 6 hari. Kemudian Allah istiwa di atas arsy, yudabbirul amr, yang mengatur segala urusan. Ma min syafi'in illa min ba'di idznih. Tidak ada pemberi syafaat kecuali dengan izinnya. Maka jemaah sekalian, perhatikanlah ayat ini. Allah tegaskan yudabbirul amr. Allah yang mengatur segala urusan. Sebelumnya Allah katakan Allah istiwa di atas arsy. Maka disinilah kekuasaan Allah dapat kita petik dari ayat ini. Walaupun Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh, terpisah dengan makhluknya, tetapi Allah yang mengatur seluruh urusan makhluknya. Berarti Allah maha tahu terhadap seluruh makhluknya. Dan juga Allah maha tahu mana yang lebih bermanfaat untuk makhluknya. Karena Allah mengatur urusan-urusan makhluknya dengan hikmah dan memberikan yang terbaik untuk makhluknya. Maka Allah lebih tahu mana yang lebih baik untuk kita. Kemudian jemaah sekalian, di akhir ayat ini Allah ingatkan kita, dzalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadzakkarun. Dialah Allah Rabb kalian, maka beribadahlah hanya kepadanya. Mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Jadi inilah buah keimanan. Ketika kita mengimani Allah, dialah yang mengatur segala urusan, maka hendaklah hanya dia yang kita sembah. Kemudian di surat Yunus ayat ke-31, Allah Azza wa Jalla berfirman, Kul man yarzukukum minas sama'i wal ardi. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kepada orang-orang musyrik itu, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absara. Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa mayukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Maksudnya menciptakan manusia yang hidup dari air mani yang mati, dan menciptakan atau mengeluarkan air mani yang mati dari manusia yang hidup. Maknanya adalah Allah yang menciptakan. Wa mayudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayakulunallah, maka mereka, orang-orang musyrik itu, akan menjawab Allah. Fakul afala tattakun, maka katakan kepada mereka, kalau begitu, mengapa kalian tidak bertakwa? Mengapa kalian tidak menyembah hanya kepada Allah? Jadi jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita keyakinan-keyakinan yang telah dimiliki oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan itu warisan dari keyakinan jahiliyah mereka. Warisan dari agama jahiliyah mereka, atau masa jahiliyah mereka. Sampai di masa Nabi Muhammad SAW, mereka masih memiliki keyakinan itu. Apa keyakinannya? Mereka yakin Allah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi. Mereka yakin Allah yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Artinya, mereka punya pendengaran, mereka punya penglihatan, mereka tahu itu Allah yang berikan. Mereka juga meyakini Allah pencipta. Mereka juga meyakini Allah yang mengatur segala urusan. Subhanallah. Ini orang musyrik sejak zaman jahiliyah punya keimanan ini. Makanya sungguh aneh kalau ada orang mengaku muslim, dia tidak percaya hanya Allah yang mengatur segala urusan. Dia masih meyakini ada selain Allah yang berkuasa, walaupun hanya di sebagian tempat. Dan makhluk itulah yang mengatur urusan di situ. Dia yakin di pantai ini atau gunung itu ada penunggunya yang mengatur urusan di situ, yang bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat kepada orang sekitar situ, atau bisa mencegah mudarat menimpa mereka. Ada muslim yang punya keyakinan seperti itu. Yang orang musyrik jahiliyah tidak begitu keyakinannya. Mereka yakin hanya Allah satu-satunya. Lalu kenapa jemaah sekalian mereka masih disebut musyrik? Karena mereka masih menyembah kepada selain Allah. Itu dia masalahnya. Namun ada orang yang mengaku muslim hari ini, dia meyakini selain Allah, memiliki sifat-sifat rububiyah ini, kemudian dia melakukan pemujaan dan penyembahan kepadanya. Jadi syiriknya dua. Syirik dalam rububiyah dan syirik dalam ibadah. Sedangkan orang musyrik zaman jahiliyah, ayat ini menjelaskan kepada kita, syirik mereka hanyalah dalam uluhiyah. Mereka masih mengimani rububiyah Allah Azza wa Jalla, termasuk mempercayai hanya Allah yang mengatur alam ini. Kemudian di surat As-Sajdah ayat kelima, Allah Azza wa Jalla berfirman, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Allah yang mengatur urusan dari langit ke bumi. Jadi, di antara bentuk pengaturan Allah dalam ayat ini dijelaskan kepada kita, Allah tetapkan keputusannya Allah tetapkan keputusannya di langit. Kemudian Allah tugaskan para malaikat membawa keputusan tersebut ke muka bumi. Kemudian para malaikat itu naik kepada Allah di dalam satu hari yang ukurannya adalah seperti 1000 tahun di dalam hitungan kalian. Jemaah sekalian, ayat ini juga bisa kita petik sebuah pelajaran penting, faedah penting tentang keagungan dan kekuasaan Allah, dan juga bagaimana Allah mengatur alam ini. Di antaranya, Allah memberikan kemampuan yang luar biasa kepada para malaikat. Allah memberikan kepada mereka kekuatan yang luar biasa dan ketundukan yang sempurna terhadap perintah Allah untuk melakukan tugas mereka. Dalam ayat ini dijelaskan, para malaikat itu turun, kemudian naik lagi ke langit. Selama 1000 tahun, dalam hitungan kita. Tetapi malaikat bisa melakukannya hanya dalam 1 hari saja. Maksudnya apa jemaah sekalian? Kalau kita yang melakukannya, turun dari langit yang pertama, sampai ke bumi, kemudian naik lagi ke langit, maka kita membutuhkan 1000 tahun. Sebagaimana pernah kita pelajari bab terakhir kitab Tauhid. Bacalah kembali bab terakhir kitab Tauhid. Di situ ada hadis-hadis tentang jarak antara langit dan bumi, kemudian jarak antara satu langit dengan langit berikutnya adalah 500 tahun perjalanan. Jadi langit dan bumi jaraknya 500 tahun perjalanan. Maka jangan mimpi mau menembus langit. Kecuali orang yang beriman sampai wafat dalam keadaan beriman, nanti kalau sudah wafat, malaikat membawa ruhnya sampai ke atas langit yang ketujuh untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, untuk menghadap Allah. Setelah jasadnya dimasukkan ke dalam kubur, malaikat kembali mengantarkan ruhnya, dimasukkan ke dalam jasadnya, barulah datang malaikat mungkar dan nakir. Tapi ruh orang kafir dibawa oleh para malaikat untuk berjumpa dengan Allah di atas langit yang ketujuh, baru langit pertama tidak dibukakan. Tidak dibukakan untuk orang kafir. Jangankan langit ketujuh, langit pertama saja dia enggak diizinkan masuk. sudah di depan pintu langit yang pertama, minta izin dibuka, Allah tidak izinkan. Kemudian bagaimana nasibnya? Dia pun dikembalikan ke jasadnya, tapi cara dikembalikannya adalah dengan dilempar dari atas. Bukan diantar baik-baik, dilempar dari atas. Itulah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat ke-31. Wa may yushrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhthafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, yang menyembah kepada selain Allah, yang menduakan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin sampai ke tempat yang sangat jauh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Ahmad, fatutrahu ruhuhu tarhan hatta taqa'a fi jasadihi. Maksud ayat itu, ruhnya dilempar oleh malaikat dengan satu lemparan sampai kembali lagi ke jasadnya. Satu lemparan, jemaah sekalian, kurang lebih menempuh 500 tahun perjalanan. Tapi karena kekuatan malaikat, sekejap saja dia kembali. Subhanallah. Ini hukuman bagi orang musyrik. Nah, jemaah sekalian, faedah yang ingin kita petik dari ayat ini, betapa kuatnya malaikat. Kata Allah, fi yawmin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'uddun. Para malaikat turun, kemudian naik lagi ke langit, dari langit turun ke bumi, dari langit yang pertama, kemudian naik lagi ke langit yang pertama, itu selama 1000 tahun menurut hitungan kalian. Maksud ayat ini, kata para ulama, kalau kita yang melakukan itu, maka kita membutuhkan 1000 tahun. Tapi malaikat hanya melakukannya 1 hari saja. Maka kita pun paham bagaimana kekuasaan Allah dalam mengatur alam ini. Allah memberikan kekuatan yang sempurna kepada para malaikat. Luar biasa. Jarak 1000 tahun perjalanan hanya ditempuh selama 1 hari oleh para malaikat. Dan jemaah sekalian, ada faedah yang lain juga. Disebutkan dalam surat Al-Ma'arij, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanatin. Satu hari yang ukurannya selama 50,000 tahun. Jadi ada dua ayat seakan-akan bertentangan, padahal tidak. Karena tidak mungkin Al-Quran antara satu dengan yang lainnya bertentangan, tidak mungkin. Tidak mungkin bertentangan. Maka yang dimaksud 50,000 tahun di sini, ada dua penafsiran ulama. Penafsiran yang pertama itu dari dunia sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai ke Sidratul Muntaha, maka itu membutuhkan 50,000 tahun. Dalam hitungan kita. Penafsiran yang kedua, dan ini yang lebih tepat, ini yang lebih tepat. Maksud 50,000 tahun adalah satu hari hisab, satu hari padang mahsyar. Namun Allah Azza wa Jalla memudahkan bagi orang-orang yang beriman, mereka merasakan satu hari selama 50,000 tahun itu hanya seperti antara zuhur dengan asar, atau asar sampai maghrib. Adapun orang-orang kafir, mereka betul-betul merasakan selama 50,000 tahun. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini faedah penting menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kalau dikatakan Bukankah para malaikat mengatur alam ini? Makanya Syekh mengatakan di sini, secara hakiki yang mengatur adalah Allah. Kenapa? Malaikat itu bisa mengatur alam ini karena Allah yang menugaskan mereka. Dan Allah yang memberikan kemampuan kepada mereka. Dan Allah yang menakdirkan mereka berhasil. Jadi secara hakiki, yang mengatur adalah Allah Azza wa Jalla. Begitu pula seorang raja di dunia. Kita katakan dia mengatur negaranya. Tapi yang dia lakukan hanya sebab. Yang menciptakan sebab, yang memberikan dia kemampuan untuk mengatur negaranya, yang menentukan berhasil atau tidak, hanya Allah. Jadi pada hakikatnya, yang mengatur adalah Allah Azza wa Jalla. Bukan makhluk. Baik, ini jemaah sekalian, kaidah yang ke-10. Kita masuk kaidah yang berikutnya. Al-qa'idatu al-hadiyah asyar. Kaidah yang ke-11. La yamlikun naf'ah wad-darra 'ala al-haqiqah wat-taqdir illallah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang menguasai atau bisa memberikan kemanfaatan serta menimpakan kemudaratan secara hakiki serta menakdirkan kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang menguasai atau bisa memberi kemanfaatan atau menimpakan kemudaratan secara hakiki atau menakdirkan kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah kaidah yang ke-11. Kaidah ini beliau petik dari kitab Tathhirul I'tiqad an Adranil Ilhad karya Al-Imam As-Sunani, juz pertama halaman 54. Inilah jemaah sekalian kaidah yang ke-11. Termasuk keimanan kita terhadap sifat-sifat rububiyah Allah atau perbuatan-perbuatan Allah adalah meyakini secara hakiki hanya Allah yang memberi manfaat kepada kita. Hanya Allah pula yang bisa menimpakan mudarat kepada kita serta menghilangkan kemudaratan tersebut. Secara hakiki hanya Allah yang bisa melakukannya. Walaupun terkadang kita juga disebut memberi manfaat. Kita juga dikatakan berbahaya. Tetapi itu hanya sebab. Yang secara hakiki memberi manfaat atau menimpakan bahaya atau menghilangkan bahaya itu dan menakdirkan segala sesuatu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah mencelah orang-orang yang menyembah selain Allah yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-55 Allah berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum." Dan mereka menyembah kepada selain Allah yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepada mereka, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Maka dalam ayat ini Allah menegaskan, tidak ada satu makhluk pun, baik yang dianggap Tuhan selain Allah atau yang tidak dianggap Tuhan, bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat. Oleh karena itu, ayat ini memberi pelajaran kepada kita betapa bodohnya orang yang menyembah kepada selain Allah. Betapa bodohnya orang yang berharap, orang yang bergantung hati kepada selain Allah. Kenapa? Karena selain Allah seluruhnya tidak bisa memberi manfaat kepadanya, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Tidak pula bisa menakdirkan apa-apa. Itu semua di tangan Allah. Hanya Allah yang melakukannya. Maka dari itu hendaklah kita beribadah hanya kepada Allah, kita berdoa hanya kepada Allah, kita berharap dan bergantung hati hanya kepada Allah semata-mata. Jadi jemaah sekalian, buah keimanan terhadap sifat rububiyah Allah ini yaitu hanya Allah yang memberi manfaat, hanya Allah yang menimpakan mudarat, hanya Allah yang menakdirkan segala sesuatu, maka semakin baik peribadahan kita kepada Allah dan semakin kuat harapan dan bergantungnya hati kita kepada Allah. Dan itu semua ibadah, ibadah yang dilakukan oleh hati. Dan ketahuilah, ketika kita merealisasikan ibadah hati ini, maka Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa bertawakal, bergantung hati hanya kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Kemudian beliau menyebutkan surat Yunus ayat ke-18. "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum." Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang sama sekali tidak bisa menimpakan mudarat kepada mereka, tidak pula bisa memberi manfaat. Jadi kalau disembah enggak bisa memberi manfaat, kalau enggak disembah tidak bisa menimpakan mudarat. Wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Tapi jemaah sekalian, mereka punya alasan. Inilah yang disebut dengan syubhat. Alasan pembenaran terhadap perbuatan dosa. Kata mereka, yang kami sembah itu kami anggap hanya sekedar perantara. Perantara atau pemberi syafaat di sisi Allah. Maka jemaah sekalian, ayat ini membantah alasan tersebut. Allah tetap menegaskan, walaupun mereka beralasan demikian, mereka musyrik, mereka kafir. Jadi sungguh aneh kalau ada orang yang mengaku muslim hari ini masih beralasan dengan alasan yang sama. Kenapa berdoa kepada para wali? Kenapa berdoa kepada orang-orang soleh? Alasan mereka untuk tawassul, untuk dijadikan perantara. Justru ini yang dilakukan oleh musyrik zaman jahiliyah yang telah dibantah oleh Allah. Alasan mereka tidak diterima oleh Allah, karena ibadah itu tidak boleh melalui perantara. Allah tidak membutuhkan perantara. Ketika kita menjadikan makhluk sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah, sama saja kita samakan Allah dengan makhluk. Dan mereka memang itu logikanya. Kata mereka, kalau kita berdoa kepada Allah, kan gak mungkin lah, karena kita ini kan banyak dosa. Sama seperti menghadap presiden di dunia, kita ini siapa? Kita hanya orang biasa. Maka kita perlu perantara, mungkin melalui ajudannya, mungkin melalui menterinya, atau orang dekatnya. Jadi mereka samakan Allah dengan seorang raja di dunia, dengan makhluk. Justru itu kesyirikannya di situ. Ketika mereka samakan Allah dengan makhluk, makhluk seorang raja, memang dia butuh perantara. Dia gak akan bisa mengurus semua kebutuhan rakyatnya kalau tidak ada yang membantu, kalau tidak ada perantara. Tapi Allah yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha mengetahui, yang maha mampu, maha mendengar, Allah maha mampu menolong kita semuanya, mendengarkan doa-doa kita dan mengabulkannya semuanya. Bagaimana mungkin disamakan dengan makhluk yang lemah? Maka Allah tegaskan, semua yang mereka sembah itu tidak bisa menimpakan mudarat, tidak pula bisa memberi manfaat. Begitu pula di surat Al-Ma'idah ayat ke-76. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kul," katakan kepada mereka, "Ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra wa la naf'a?" Apakah kalian menyembah kepada selain Allah yang tidak punya kuasa untuk menimpakan mudarat kepada kalian, tidak pula bisa memberi manfaat? Wallahu huwas sami'ul alim, dan Allah dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka Allah tegaskan, semua yang dianggap Tuhan selain Allah tidak bisa memberi manfaat ataupun menimpakan mudarat. Dan jemaah sekalian, semua yang disembah selain Allah adalah makhluk. Dan makhluk yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah secara khusus memerintahkan beliau untuk mengatakan kepada manusia dalam surat Al-A'raf ayat 188. Kul, katakan wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'a wala darran illa ma syaa Allah. Aku tidak punya kuasa untuk memberi manfaat kepada diriku sendiri ataupun menimpakan mudarat kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massaniya su'. Dan andaikan aku tahu perkara ghaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa keburukan. Jadi jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan tiga sifat Allah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya sedikit pun. Memberi manfaat, menimpakan mudarat, jangankan kepada orang lain, kepada diri beliau sendiri saja enggak bisa. Bagaimana mungkin kita berharap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menyelamatkan kita dari api neraka? Bahkan kepada putri beliau sendiri, jemaah sekalian, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah? Ya Fatimah binta Muhammadin salini min mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'an. Wahai Fatimah putriku, silahkan minta hartaku yang aku miliki, itu yang bisa aku berikan kepadamu, tapi selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah, yaitu sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik. Kalau kamu berbuat syirik, aku tidak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun dari azab Allah. Enggak bisa memberi manfaat kepada putri beliau sendiri, bagaimana bisa memberi manfaat kepada kita? Kepada Abu Talib, beliau tidak bisa menyelamatkan Abu Talib. Abu Talib sampai mati tidak mau masuk Islam. Jadi beliau manusia biasa sama seperti kita. Kemudian yang ketiga, Allah tegaskan beliau tidak tahu perkara gaib. Dan dikatakan dalam ayat ini, andai aku tahu perkara gaib, katakan wahai Muhammad, andai aku tahu perkara gaib, aku akan memperbanyak kebaikan saja dan tidak akan ditimpa keburukan. Karena kalau orang tahu perkara gaib, dia sudah tahu ini mau ada keburukan, dia harus menghindar. Ternyata Nabi SAW tidak tahu. Ketika perang Uhud, gigi beliau patah, kepala beliau berdarah. Beliau tidak bisa memprediksi, beliau tidak bisa meramal. Ini mau ada serangan datang, mari kita menghindar. Tidak bisa, beliau tidak tahu. Karena itu perkara gaib. Kalau Allah tidak wahyukan kepada beliau, maka beliau tidak tahu. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dipersekutukan dengan Allah karena beliau tidak bisa memberi manfaat ataupun menimpakan mudarat, jangankan kepada orang lain, kepada diri beliau sendiri pun beliau tidak bisa. Maka mempersekutukan Allah dengan selain beliau tentu lebih tidak pantas lagi, karena beliau adalah hamba Allah yang paling mulia. Ya. Dan jemaah sekalian, di sini juga ada faedah penting. Ini termasuk metode dakwah yang baik. Kita sadarkan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah dengan mengingatkan perkara ini. Mengingatkan bahwa yang kalian sembah tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa pula menimpakan mudarat. Dan yang menakdirkan segala sesuatu secara hakiki hanya Allah Azza wa Jalla. Dan metode ini digunakan oleh para nabi dan rasul. Di antaranya Allah sebutkan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya di surat Maryam ayat ke-42. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'ah. Wahai ayah, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak pula bisa melihat, dan tidak bisa memberi manfaat sedikit pun kepadamu? Maka ini metode dakwah yang digunakan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu mengajak ayahnya berpikir, yang engkau sembah itu enggak bisa memberi manfaat. Jangankan memberi manfaat, mendengar saja tidak, melihat saja tidak. Maka sembahlah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pula yang diperintahkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk dikatakan kepada Bani Israel yang menyembah patung lembu yang dibuat oleh Samiri. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Toha ayat 89. Kata Allah, afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wala yamliku lahum darra wala naf'a. Apakah mereka tidak melihat lembu yang mereka sembah itu tidak bisa menjawab mereka, tidak pula punya kuasa untuk menimpakan mudarat atau memberi manfaat kepada mereka? Jadi ini dakwah yang diserukan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mengajak Bani Israel yang menyembah patung lembu itu bertobat. Dan ini juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi. Dan juga di surat Al-Jin ayat ke-21, Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, "Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki kuasa kepada kalian untuk menimpakan mudarat ataupun memberi manfaat. Maka jemaah sekalian, ini metode dakwah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Maka kesimpulannya, kita harus meyakini yang bisa memberi manfaat, yang bisa menetapkan adanya mudarat atau menakdirkan kemanfaatan dan kemudaratan, hanya Allah Azza wa Jalla. Dengan itu kita akan semakin menguatkan ibadah kita kepada Allah, terutama ibadah-ibadah hati. Kita tidak takut lagi kepada selain Allah, karena hanya Allah yang bisa menimpakan mudarat. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita, annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaka. Seandainya seluruh makhluk bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kecuali yang telah Allah tulis untukmu. Walau ijtama'u ala ayadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Andai seluruh makhluk bersatu untuk menimpakan mudarat kepadamu, mereka tidak akan bisa membahayakanmu sedikit pun kecuali dengan satu bahaya yang telah Allah takdirkan atasmu. Jadi ini keyakinan yang luar biasa, akan memunculkan keberanian dalam diri kita kepada siapapun selain Allah Azza wa Jalla. Tidak takut kepada selain Allah dalam menegakkan agama Allah. Yang terakhir jemaah sekalian, sampai makhluk yang sangat berbahaya, yaitu para tukang sihir, para dukun, makhluk yang sangat berbahaya. Tapi Allah menegaskan di surat Al-Baqarah ayat 102, wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka tidak bisa menimpakan bahaya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Makanya kita diajarkan minta tolong kepada Allah untuk menghadapi para dukun dan tukang sihir. Niscaya sihir mereka tidak akan bisa membahayakan kita dengan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.